Orang yang takut, saya ceritakan takut cobaan itu saudara, yang takut cobaan itu dan gak mau doa sabar, itu sampai hari ini cobaannya bertubi-tubi dan pusing. Pusing. Ya anak-anaknya sampai usia tua gak nikah-nikah, kasihan saya. Padahal yo cantik, yo pinter, yo anu. Wis ada aja saudara. Orang pada takut lah pada apa. Saya ngelihat ya Allah. Ya Allah aku. Semoga Allah paling kesabaran. Saya yang doa malam. Mudah-mudahan keluarga itu diberi kesabaran. Dadi awakmu nek luput, kita kalau luput doa ya orang lain doain. Ngene apa gimana? Coba kalau di masjid, Robana Afrika alaina sabran terus sama masa gini. Enggak amin aku, enggak amin masa gitu saudara. Ya kalau di masjid sampean enggak akan lepas dari Robana Afrika alaina sabran, enggak akan lepas. Imam sampean akan doa, mubalik sampean akan doa. Anyway daripada gitu lebih baik doa sabar. Nggih. Okay? Alhamdulillah jazakumullah khairan. Allah paring barokah. Allah paring karena Allah. Berikutnya saya sebelum menginjak masalah kejamaahan, saya mau bicara tentang mangkul. Ditulis mangkul ya. Mangkul. Bismillah. Mangkul. Mangkul itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu yang dipindahkan. Asal kata dari nakola, memindah. Asal kata dari nakola memindah. Mangkul ialah memindahkan ilmu Quran hadis, memindahkan ilmu Quran hadis dari guru ke murid. Yang gurunya mendapat ilmu itu dari guru-gurunya, dari guru-gurunya sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Ada bawahnya. Tiga cara mentafsirkan Quran secara global. Ini ada di buku nanti ya. Ada tiga cara menafsirkan Quran secara global. Yang nomor satu, tafsir mangkul atau tafsir mutaqaddimin. Tafsirnya orang-orang awal. Tafsir mangkul. Nomor dua, tafsir lughawi. Tafsir lughawi, yaitu menafsirkan Quran berdasarkan bahasa. Ini muncul 200 tahun setelah Nabi meninggal. Nomor tiga, yang terakhir, tapi ini ada cabang-cabangnya ya. Yang terakhir itu tafsir asyasah, yaitu tafsir berdasarkan politik. Tafsir berdasarkan politik. Nah, ditulis bawahnya sekarang keterangan. Tafsir mangkul. Adalah tafsir yang dikerjakan oleh Nabi kepada sahabatnya, yaitu menafsirkan Quran dalam bentuk kehidupan sehari-hari, dalam bentuk kehidupan sehari-hari tanpa melihat bahasa dan politik, tanpa melihat bahasa dan politik. Tafsir lughawi tadi, tafsir bahasa sudah ya, yang nomor dua tadi apa? Hah? Tafsir Al-Quran secara lughah nomor dua tadi itu, maksudnya bahasa ya, udah ditulis. Jadi sekarang ya, tafsir mangkul itu adalah tafsir yang dikerjakan Nabi kepada sahabat dalam bentuk kehidupan sehari-hari tanpa melihat segi bahasa dan apa politik. Nah, terus prakteknya, kalau bawahnya prakteknya, kalau ada ayat dan sahabat bertanya maksudnya apa, maksudnya apa, titik, kemudian Nabi Muhammad menunggu wahyu atau malaikat Jibril. Untuk bisa menerjemahkan maksud ayat ini. Untuk bisa menerjemahkan maksud ayat ini. Dan Allah menurunkan wahyunya. Ini loh maksudnya. Itu yang disebut tafsir mangkul. Sudah ada yang ngantuk apa belum ini? Hah? Mudah-mudahan gak ngantuk, baru mulai masa udah ngantuk saudara. Tapi ya maklum kalau tadi malam kerja malam, pulang jam 3, jam 4 pagi, sekarang ngantuk maklum. Soalnya pulangnya amal soleh dulu, gak langsung tidur ya. Terus ya, lah kalau tafsir lughah itu menafsirkan Quran berdasarkan tata bahasa Arab. Yang terkenal itu tafsirnya Yusuf Islam. Itu di ya, nanti kalau mau lihat buku Quran bahasa Indonesia terbitan Depak yang dicetak oleh Saudi Arabia, itu menerangkan tentang ini. Jadi ada listnya. Tafsir mutaqaddimin atau tafsir mangkul itu ada listnya. Siapa aja yang menafsirkan secara mangkul, termasuk Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu termasuk tafsir itu. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Jalalain, Tafsirul Azim. Jadi mereka menafsirkan Quran berdasarkan mangkul, tidak pakai bahasa. Lah, ada lagi tafsir, beberapa tafsir yang termasuk lughawi, melihat dari segi bahasa, termasuk salah satunya Yusuf Islam. Yusuf Islam ya, yang tafsir bahasa Inggris itu. Lah, kalau di Depak itu juga ditulis, yang dari Depak itu tafsir siasat, tafsir politik, itu tafsir yang dibikin oleh Kemal Atatürk. Dari mana itu? Turki ya. Tulisannya dengan tafsirnya Hamka. Saya kaget juga loh tafsir Hamka, karena Hamka itu menafsirkan Quran besaran pesannya pemerintah Republik Indonesia. Tapi kok yang ngomong Depak saudara. Tapi ya sama lihat sendirilah nanti. Okay. Pokoknya saya udah ngasih sumbernya. Sumbernya itu di buku tafsir Quran bahasa Indonesia terbitan Depak yang dicetak oleh Saudi Arabia. Bukunya coklat warnanya. Sekarang balik. Balik. Ini tadi cuma tulisan-tulisan, sekarang keterangan. Jadi saudara jamaah, kita ini syukur pol sekali hidup diberi petunjuk oleh Allah Quran hadis jamaah dengan segala kelengkapannya. Salah satunya adalah ilmu mangkul. Karena Islam dasarnya Quran hadis, bentuknya harus jamaah. Quran hadis ini punya syarat, Quran hadisnya harus punya mangkul. Alhamdulillah kita ikut mangkul. Mangkul itu apa sih? Mangkul itu menerjemahkan Quran hadis dengan cara memindah. Pokoknya gurunya begini, muridnya begini, muridnya lagi begini, begini sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, tafsir mangkul itu maksudnya menerjemahkan Quran apa yang dimaksud oleh Allah. Sahabat misalnya, yang paling simpel mangkul itu gini. Jina ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakulnya ya Rasulullah, inna Allah amarona an nusallim wa nusalli alaik. Nabi kita ini diperintah untuk membaca salam dan sholawat kepadamu. Fa'amas salam qada arafna. Kalau salam kita sudah tahu. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattaibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita sudah tahu. Asyhadu an la ilaha seterusnya itu. Lah, fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita sholawat ke kamu? Sholawatnya itu gimana? Terus Nabi diem, hatta dzananna annahu apa lam yasma. Sampai kami mikir, punya suudon istilahnya itu, apa Nabi ini enggak dengar tuh ada orang tanya kok diem aja. Enggak taunya diem itu nunggu wahyu, Saudara. Terus setelah wahyu selesai, Nabi bilang, "Aina sa'il?" Mana orang yang tanya tadi? Aina sa'il? Ha ana ya Rasulullah. Ha ana ya Rasulullah. Saya ini. Kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu namanya menafsirkan Al-Qur'an secara mangkul. Enggak lihat dari segi bahasanya apanya, Nabi tanya ke Allah gitu aja. Ya Allah, ini maksudnya apa sih? Inna Allah wa malaikatahu shalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya apa yang shallu ini? Dapat wahyu begitu. Tapi shalawat bukan hanya itu. Shalawat insyaallah yang saya tahu yang di Nasa itu ada 17 shalawat. Kalau di hadis-hadis lain malah shalawat tuh macam-macam. Ada yang shalawat tuh gini. Tapi ini jadi salah kaprah, tapi kita enggak boleh salah kaprah ya. Ada selawat yang bunyinya gini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu. Tapi kalau fil alamina innaka Hamidum Majid bunyinya harus gini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. That's it. That's it. Saudara, mangkul zaman sekarang ini ya, seperti yang saya ceritakan tadi malam, banyak orang yang tahu mangkul tapi sengaja tidak menerima mangkul. Karena menurut dia cukup membaca. Padahal di Quran, oh di hadis, di Quran dulu, di Quran. Allah berfirman tuh ya, Qurannya gini. Surat Al-Qiyamah. Faidha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ayat 18-19. Faidha qara'nahu fattabi' Qur'anah, thumma inna alayna bayanah. Quran. Muhammad, kamu saya beri wahyu, gak usah keburu-buru niruin. Nanti saya bacakan jelas, baru kamu tiruin bacaannya. Ternyata Allah berfirman begitu itu, bacaan Quran itu bukan satu. Ada 7 huruf yang pecah-pecah sampai menjadi lebih dari 100 bacaan. Jadi jamaah kita ini kan namanya, oh bacaan 21. Enggak 21 Saudara. Bacaan itu ada 7 bacaan, ada qira'ah asyrah, ada qira'ah salasun. Qira'ah asyrah itu berarti bercabang menjadi 3 dari asyrah itu berarti 30. Kalau salasun 30 bercabang menjadi 3, berarti kali berapa? 90 bacaan. Dan ada arbaun, banyak saudara. Jadi sahabat itu diberi oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran itu berbagai cara. Berbagai cara. Yang masyhur itu qiraat sabaah. Yang masyhur. Dari qiraat sabaah itu pecahnya bukan 2. Pecahnya itu bisa jadi 30. Karena apa? Satu bacaan itu punya 2 wajah, satu bacaan punya 2 wajah. Jadi bukan hanya 21 saudara, jadi 7 bacaan itu bisa berpecah-pecah macam-macam. Lah, fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Kalau sudah saya bacain, kamu ikuti cara membacanya. Itu yang disebut ilmu mangkul. Enggak boleh diro'i. Terus summa inna alaina bayana Muhammad, meskipun kamu bangsa Arab ngerti maksudnya, tapi saya yang akan menerangkan maksud dari ayat ini. Summa inna alaina bayana. Kemudian atas kami Allah keterangannya apa? Al-Qur'an. Summa inna alaina bayana. Alhamdulillah. Lah. Mangkul saudara jamaah. Di Qur'an surat Fatir ayat 36 ya insyaallah. 32 apa 36? Kamu lihat sendiri. Summa awrasnal kitab alladzina istofaina min ibadina. Kemudian saya mewariskan Quran ini kepada orang yang saya pilih dari hamba saya. Waris ya, halo, waris. Tahu waris enggak ini saudara? Waris itu kalau harta dari orang tua atau anak atau orang yang meninggal dunia kepada orang yang berhak mewaris. Itu namanya waris. Kalau mewariskan ilmu dari guru ke murid. Misalnya saya punya ilmu, saya ajarin ke anak saya ini. Ini kamu saya warisin jurus langkah 1000 misalnya. Jurus langkah 1000 saudara. Terus ada orang tuh ngintip. Ngintip. Skillnya sama. Tapi yang saya beri ini warisan itu apa? Mencuri. Lah Quran ini saudara oleh Allah itu diwariskan dari Allah ke Malaikat Jibril, dari Malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in sampai hari ini. Nah, Allah berfirman, Quran ini akan saya wariskan kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba saya. Yang bertemu dengan rantai warisan ilmu Quran ini hanya orang yang saya pilih. Dan alhamdulillah kita mendapat rantai itu. Guru kita Haji Nur Hasan almarhum, Kiai Haji Nur Hasan almarhum, beliau mendapatkan ilmu dari guru-gurunya. Syekh At-Tiji, Syekh Abu Samah, itu guru-guru besar. Guru-guru besar di Makkah. Ilmu Quran. Guru tafsir, guru nahwu. Nah, beliau belajar sampai dapat isnad qiraah syarah. Bukan qiraah sabaah, qiraah syarah. Cuman yang mutawatir, yang terkenal adalah qiraah sabaah. Dan beliau hafal. Punya isnadnya, saya juga punya isnadnya. Dikasih isnadnya. Ya toh? Lah itu sampai ke Nabi. Lah isnad ini nanti yang akan menolong kita saudara jamaah. Karena mangqala fi kitabi azza wa jalla bi'i fa asoba faqad akhta. Siapa yang berkata dalam kitab Allah dengan pendapatnya tanpa mangkul, meskipun benar hukumnya apa? Salah. Meskipun benar hukumnya apa saudara jamaah? Salah. Lah itu yang kita percaya ya. Lah banyak orang saudara jamaah sekarang ini, bukan sekarang ini, udah lama, yang menafikan mangkul. Kalau Bapak Imam almarhum, mangkul itu seperti uang. Saya enggak mau gambarin uang. Saya padahal saya punya uang saudara. Maksudnya itu enggak enak lah nanti. Misalnya ini, misalkan ini uang 100 ribu, ini uang 100 ribu. Ya. uang ini saya berikan. Mas, ini untuk kamu. Tapi ini saya taruh kantong. Saya selipkan gini. Terus ada orang, loh kok Mas Amir ngasih duit gitu sih? Saya kok enggak, udah saya ambil aja. Dia ngambil, enggak izin saya, diambil. Uang 100.000. Oke? Ini seumpama dibelikan bakso di belakang sana, ini laku enggak? Laku enggak? Kalau sudah sama-sama dibeliin bakso, rasanya baksonya ini dengan rasanya baksonya ini sama enggak? Sama. Kalau dimakan bikin kenyang, apa ini bikin lapar? Bikin kenyang, dua-duanya sama. Apa bedanya di sini jemaah? Yang ini legal, yang ini tidak legal. Yang ini halal, yang ini apa? Haram. Mangkul itu gitu. Sampean kalau dapat ilmu mangkulnya Quran hadis, amalan sampean mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, segala-galanya itu sah. Kayak dapat ilmu apa? Yang dikisahkan, dapat duit yang dikasihkan. Lah orang yang tidak mangkul, langsung baca buku, langsung dikerjain tanpa punya isnad atau saking ahlinya bahasa, sholatnya sama dengan kita, gerakannya sama dengan kita. Kan gak berubah rasanya, beli bakso ya dapat bakso. Cuman yang mangkul sah, yang tidak mangkul tidak sah. Taunya kapan ini nanti saudara akibatnya? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati, penyesalan itu bisa balik gak? Gak bisa. Gak bisa. Gak akan bisa balik. Saudara, lagi. Mangkul itu menurut Haji Nur Hasan, saudara jemaah, mangkul itu keuntungan mangkul nih, ditulis ya, keuntungan mangkul. Yang pertama mengesahkan ilmu, keuntungan mangkul itu sah, legal. Yang kedua, informasinya akurat. Yang kedua itu informasinya akurat. Yang ketiga, mendapatkan ilmu dengan mudah dan cepat. Dengan mudah dan cepat. Yang keempat, mudah dan cepat. Yang keempat, segar seperti aslinya. Yang kelima, yoni, apa, berwibawa, yoni. Ilmunya itu beryoni. Saya terangkan dulu ya, lima ini ya. Jadi kalau kita mangkul itu yang pertama legal, sah. Yang pertama apa saja jemaah? Sah. Yang kedua apa? Informasinya akurat. Karena mangkul itu gini. Ada yang sekolah komunikasi enggak di sini? Banyak ya. Saya bilang, ini sering kalau orang-orang anak komunikasi itu biasanya gini. Ada lima orang bilang ya, jalan ini, saya menunggu kamu di jalan Margondaraya nomor 27. Habis itu kita beli Starbucks bersama-sama, kita urunan. Disampaikan, tolong sampaikan ke sebelahmu, sampaikan sebelahnya, gak pakai ditulis. Apa bilangnya Mas Adi? Gak tahu Margondaraya nomor berapa gitu, katanya Starbucks. Ya kan? Habis itu terus satunya ke nomor 3, ke nomor 4, itu bisa menceng saudara. Menceng. Tapi kalau kita pakai ilmu mangkul, itu informasinya akurat. Ditulis. Mas ini ya, kita Nanti kamu sama saya janjian jam 9 pagi hari Sabtu ketemu di Margonda Raya 129. Habis itu kita pergi ke Starbucks bersama-sama. Bawa duit sendiri-sendiri. Ya, bawa duit sendiri-sendiri, kita enggak ngeraktir siapa-siapa. Yang kita bahas di sana ini. Udah dibacain. Tolong ya, 5 orang dibilangin. Mas, tolong dong bilangin ini. Baca. Baca. Yang satunya bacain sampai di sana. Informasinya apa, Saudara jemaah? Akurat. Apalagi di fotokopi dibagi. Fotokopi dibacain, ayo. Didatengin ini maksudnya. Loh, ini kan ada apa ini? Maksudnya tuh gini loh. Tinggal nambahin. Lah, mangkul Saudara jemaah, banyak orang di luar jemaah kita yang tidak percaya mangkul, tidak mau menyampaikan Quran hadis secara mangkul. Katanya terlalu lama, terlalu capek, enggak efektif katanya. Padahal nyatanya lebih efektif dan lebih akurat mangkul itu. Soalnya apa? Di Quran itu surat Yusuf 108 Allah berfirman gini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan Muhammad, ini Quran adalah jalanku yang benar. Saya mengajak kamu ala basiroh, atas tahu sama tahu. Ana wa manittaba'ani, saya dan yang ikut dengan saya, sama-sama berilmu. Simpelnya itu ya, kalau gurunya pegang Quran, semua ya pegang Quran. Kalau gurunya pegang hadis, semua pegang hadis. Lah, ilmu mangkul itu seperti itu, namanya sorokan kalau di pondok-pondok itu. Jadi gurunya pegang Quran, muridnya pegang Quran, maknanya ini, langsung terangannya ini. Itu setahun Quran tuh enggak setahun langsung khatam lancar, Saudara. Tapi kalau yang sudah cepatan itu biasanya 1 bulan khatam, 2 bulan khatam yang sudah cepatan. Yang kilat Saudara 1 bulan khatam. Nah itu. Lah, kalau di luar jamaah, orang yang tidak mau nerima mangkul Saudara jamaah, mau belajar Quran hadis susah setengah mati. Susah. Gimana? Belajar sendiri, baca sendiri. Ada enggak yang pernah belajar Islam di luar jamaah sebelum jadi jamaah? Ada enggak di sini? Hah? Ada enggak? Apa yang sampean temui Saudara? Capek. Belajar ke ustadz ini, belajar ke syekh ini, belajar ke guru ini, belajar ke grup ini, ke guru, capek. Gak selesai-selesai. Cuman ceramah, kadang cuman membahas, kadang tapi kalau di jamaah, pengen belajar sholat, ini kita musola bu. Pengen belajar Quran, ini Qurannya bu. 60 ribu harganya Quran tok, saya gak minta bayar. Nonton gini. Udah ngaji, dak, setahun khatam, alhamdulillah. Tapi kalau sampean enggak mangkul, enggak punya guru mangkul, belajar Quran tafsir, sampai mati pun enggak bakal ketemu. Enggak akan ketemu. Makanya olok-olokannya orang luar ke orang jamaah. Olok-olokannya dulu zaman saya masih SMA. Hei, darukadus bu. Enggak ilmu sihir, pakai ilmu sihir. Gimana mondok baru setahun setengah sudah jadi mubalek. Nerangin Quran, nerangin hadis. Itu kalau enggak sihir enggak mungkin. Saya ini sudah mondok 10 tahun. Belajar nahwu bahasa Arab, jangankan pegang Quran. Nah, hadis itu saya masih belum nge, apalagi maknain Quran. Saya mondok 10 tahun loh belum sampai tafsir Quran. Mondok 10 tahun mek pinter ngliwet, Saudara. Lah kalau orang mondok di luar jamaah 10 tahun ya toh enggak tahu maknanya Quran, lah di jamaah mondok 1 tahun setengah kok sudah jadi mubalek. Ya kalau mau dijawab baik, kita pakai mangkul, kamu enggak pakai mangkul. Mangkul kan cuma pindah ilmu, kan gampang Saudara. Coba sekarang ya. Enggak usah ilmu Quran hadis lah. Bikin kue bolu. Ya kue bolu. Bikin kue bolu, mas bikinkan saya ini. Gak pernah belajar Saudara. Ini apa pak? Pokoknya bahannya ini. Gimana cara bikinnya? Ya udah kamu cari sendiri. Jodak Saudara. Jodak dong apa tuh? Google penelitian. Kalau sekarang enak Google saudara, cepat saudara. Orang suruh bikin nggak ada itu lah. Saumpama saudara jemaah ya, orang itu, mas ini namanya kue bolu, bahannya ini, cara bikinnya begini, prosesnya begini, wis bikin, tak tungguin, dibikin sampai jadi. Kok gagal? Oh kurang ini mas. Jadi saudara itu mangkul. Lah ini urusannya sah dengan tidak sah. Kalau sekarang kita bisa lihat Google, ya toh, ini kue bolu, bung, bikin kayak gini mas, langsung bikin aja kue bolu, terek keluar. Cara bikin, cara ini bahannya apa, bikin jadi. Ini bikin kue, dimakan sama. Tapi kalau Quran hadis sama lihat Mbah Google, Syekh Google, Kiai Google, apa mana walur? Soalnya sekarang tuh banyak kiai instan saudara, lihatnya di mana? Di Google. Saya ceramah kemana-mana lihat Google. Itu kalau menurut ilmu mangkul tidak sah, Ustadz Google saudara. Enggak sah. Karena apa? Enggak punya guru. Gurunya itu siapa saudara? Google. Nah, terus jadi kalau kita mangkul itu informasinya akurat. Ya, yang kedua, yang ketiga apa? Cepat ya. Cepat untuk apa? Mudah dan cepat untuk mendapatkan ilmu. Dulu Bapak Imam Haji Nur Hasan tuh gambarkan gini ya. Mangkul itu kita yakin mantep dan enak. Contohnya ada seseorang, ada sayembara. Barang siapa yang bisa menjumpa, nyari, ngasihin saya jarum dari Jalan Margonda Raya nomor 50, katakan. Margonda Raya nomor 50 bisa ngambil jarum di rumah itu, ngasihin saya kasih 50 juta. Nah itu, ini duitnya mas, kamu ini loh duitnya, saya taruh sini, kamu saksiin semua ya, dari situ, enggak saya pegang, pokoknya dapat jarum dari Margonda Raya, itu orang rebutan saudara, yang ahli apa, kayak detektif itu, MacGyver apa, Conan. Oh yang ngono iku lah pokoknya ya, yang ahli bandrek-bandrek ya toh, yang ahli bandrek mobil. Itu langsung berangkat gitu aja, enggak pikir. Rumah siapa atau siapa, pokoknya itu rumah siapa punya saya, wis berangkat enggak tanya. Baru mau masuk rumah itu pada rumahnya dikunci semua. Ini kuncinya di mana? Ngira bagaimana, Lur? Terus apa ini boleh jebol kuncinya apa enggak? Cari jendela. Jendelanya semua diperiksa, terkunci semua. Wah kayaknya kita harus jebol deh, atau naik atas lewat genteng. Terus seandainya berhasil jadama di dalam rumah itu, terus pakai roi sudah. Jarumnya model apa ya, kok dapat 50 juta itu, mesti jarumnya spesial ini. Kan jarum itu macam-macam saudara. Kalau jarum itu ada yang lubangnya di belakang, ada gak? Jarum yang lubangnya di belakang namanya jarum apa saudara? Jarum jari tangan. Kalau jarum yang lubangnya di depan, jarum apa itu? Mesin jahit. Kalau jarum yang lubangnya di tengah-tengah, dari depan ke belakang, jarum apa saudara? Jarum suntik. Oh, mana? Sama jarumnya cowok-cowok itu. Jarum yang enggak ada lubangnya, depannya lancip, belakangnya mentol, apa itu saudara? Jarum pentol. Astagfirullah. Jadi orang saudara ya, bayangannya 50 juta itu masuk situ itu, wah kayaknya jarumnya emas deh. Saumpama saudara jarumnya itu ditaruh di atas meja ruang depan, itu dia enggak akan percaya. Masa jarum ini rek yang membuat saya dapat 50 juta? Enggak mungkin. Kayaknya jarumnya lain deh. Biasanya jarum tuh di mana taruhnya? Oh, di sini tempat jahitan, tempat apa? Oh, dobek sak rumah saudara. Tapi kalau orang yang cerdas, siapa yang bisa ngambilin jarum dari Jalan Margonda Raya nomor 50, saya kasih 50 juta. Yang cerdas itu tanya, "Pak, itu rumah siapa?" "Ya, rumah saya." "Oh, rumah kamu. Terus itu dikunci apa enggak, Pak?" "Dikunci." "Lah kuncinya ditaruh di mana, Pak?" "Saya taruh di bawah welcome itu." Welcome. Keset. Kan tulisannya welcome, saudara. Saya taruh di situ. Terus jarumnya jarum apa? Jarum biasa, itu cuman jarum jahit itu yang jarum untuk ya jahit baju itu, bukan jarum jahit mesin jahit. Oh. Terus Bapak naruhnya di mana? "Saya taruh di dalam toples apa tempat dari kaca. Saya bungkus kain, saya tancepin di kain kuning. Saya bungkus kertas kuning." "Oh. Lah toplesnya itu di mana?" "Dalam almari." "Lah dalam rumah itu berapa almari, Pak?" "Saya punya 15 almari." "Lah terus almarinya di mana?" "Saya taruh di dalam kamar. Pokoknya adik kalau masuk dalam depan rumah itu seret mentok belakang itu sebelah kanan itu kamarnya." "Terus di kamar itu ada berapa almari, Pak?" "Saya taruh 3 almari." "Nah, kamu kalau buka pintu kamar itu jangan lihat kemana-mana, yang lemari, almari yang depan kamu itu saya taruh di situ. Itu rak paling atas. Rak paling atas ada toples 4, satu saja yang ada jarumnya. Saya tusukin di kain kuning, saya bungkus di kertas kuning." Mari catat saudara. Udah berangkat, ringan apa enggak saudara? Ketemu, yakin. Sorga 50 juta itu saya gambarin sorga. Siapa yang ingin masuk sorga harus cari kebenaran. Rumahnya adalah Quran hadis. Rumahnya adalah apa? Quran hadis. Jarumnya itu adalah jalannya. Jalan ke sorga itu jarum yang jatuh di padang ilalang. Kalau kita tidak punya radarnya, tidak punya mapnya, tidak punya Google Map, tidak punya TomTom, tidak punya Navigate, gak akan kita bisa jumpa. Saudara, orang pengen masuk surga, hadiah 50 juta tadi, harus jumpa jarum, kebenarannya Quran Hadis. Adanya di dalam apa? Quran Hadis rumahnya. Orang pengen masuk surga buka Quran, gak punya guru saudara. Terus di Quran mau cari caranya sholat, jumpa gak? Susah. Ada kata sujud, ada kata lima waktu, ada kata ruku, yaitu ada sholat wudu, ada semua, tapi gak jelas. Terus pengen bisa sholat buka hadis, bisa gak? Gak bisa. Mesti ada guru yang harus menerangkan. Mesti. Artinya kita ingin jumpa agama yang benar, lihat Quran hadis. Kalau sudah jumpa saudara, karena kita mangkul ada guru menerangkan, kita yakin dan cepat waktunya. Kalau gak punya mangkul, semua diroi. Buka Quran diroi, buka hadis diroi, gak ketemu-ketemu. Seumpama ketemu akan terkejut. Apa itu yang disebut jamaah? Yang masuk surga sama dari neraka. Sudah ada penelitian kan? Orang itu kalau mau masuk surga harus Islam, dasarnya Quran hadis, bentuknya jamaah. Ketemu. Saudara terus nyari, di mana jamaah di jagat raya ini? Terus datang ke LDII. Lihat potongannya, lihat yang datang di jamaah. Singgai kublok iku mek piro? Jiro lupat monem. Tu. Nah, di mana Mas? Wolu. Songo, njobo. 10. Ini yang datang ini berapa ratus? Yang pakai kublok haji 10 orang yang saya lihat. 11. Ya toh, ustadz gak nggae kublok. Tapi kita praktek jamaah ya baik aja tak aja ini. Terus yang nemukan itu tadi lah ya. Selama ini menurut penelitian saya bahwa agama Islam dasarnya Quran hadis bentuknya jamaah itu ya cuma dikerjain orang LDI itu. Tapi apa mereka yang masuk surga? Masa pantas mereka masuk surga itu? Ngaji berangkat ngaji rock and roll wah lur. Ya toh. Ustadznya pakai jin lagi. Soalnya enggak punya celana, Saudara. Celananya yang enggak jin itu enggak tahu saya tinggal di mana, saya cari-cari enggak ada, Saudara. Jadi enggak ini, akhirnya lihat orang jamaah ini, enggak yakin, masa ini ahli surga kayak gini? Halo? Masa ahli surga kayak gini? Mereka tidak tahu kita, Saudara. Tidak tahu. Orang dapat hidayah itu jamaah ya, alamnya lain. Ya, saya seperti yang saya katakan tadi, orang bisa bertahan ngaji seminggu 3 kali dari kecil sampai punya cucu. Itu kalau enggak super istimewa tidak akan bisa. Enggak akan bisa. Pak Masalah berdiri, Pak. Yuk, berdiri. Yuk. Pak Masalah berdiri. Mana senggrongnya ini? Siapa namanya, Pak? Kelana Putra, Pak. Siapa? Kelana Putra. Lanang Kelana Putra. Oh, Kelana Putra. Jenenge koyok pendekar dari gua hantu, Saudara. Pak Kelana datang dari mana? Saya dari Desa Raja, Pak. Rangkapan Desa Jaya. Raja. Yeah. Desa sini? Iya. Yeah. Oh, Depok. Depok. Oh. Sawangan. Sudah jadi jamaah berapa tahun? Dari tahun 84, Pak. 84. Kalau sekarang berarti 31 tahun. Sambung seminggu berapa kali, Pak? 3 kali. Seminggu. 3 kali seminggu. Sambung apa aja itu? Dun? Sambung apa saja? Sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah. Daerah. Sambung kadang-kadang. Dari 84 sampai sekarang ya sambung terus. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Pak Kelana Putra. Nih. Ya, Putra Kelana apa Kelana Putra? Kelana Putra. Ini suaminya? Oh, Pak Kelana Putra ini punya anak gadis cantik, Saudara jamaah. Kita doain dapat jodoh yang barokah. Amin. Sama ngacung, saya juga barokah. Ini sejamaah ini bukti nyata sejamaah ya. Di luar jamaah kita ada orang ngaji seminggu 3 kali selama 31 tahun gak stop kecuali sakit atau ada dinas. Punya dapuan apa, Pak? Punya putra dapuan. Apa? Dapuannya apa? Dapukannya? Iya. PAC, Pak, ketua. Hah? PAC. P PAC Rangkapan Jaya Arko, Arko. PAC. Ada musyawarah enggak sampean? Iya, pengurus juga sebagai. Pengurus juga. Jadi selain sambung ada apa? Nun. Selain pengurus juga musyawarah. Iya, lalu musyawarah. Tim Pramuka. Tim Pramuka juga. Iya, Pak. Lah kapan nama soleh sama istri? Gak perlu ditanyain itu, ya kan? Kalau sempet, disempet-sempetin, masa kalau sempet. Jazakallah khairan kumkalau paring manfaat dan barokah. Paring karena Allah. Amin. Paling sehat masuk surga sama dari neraka. Amin. Silakan duduk. Sejamaah, kita diberi Allah hidayah ini incredible. Orang yang beroyi melihat kita mungkin apa sih itu, tapi melihat kesungguhan kita. Berapa saudara jamaah ya, kita cari berapa pemuda yang tumbuh di dalam jamaah sejak kecil sholat sampai tua sholat. Gak pernah miss. Yo ngaji, yo sholat. Itu kenikmatan besar. Tapi orang gak punya mangkul, ngeremehin kita. Ngeremehin kita. Pak Kelana anaknya berapa? Mas Syarif lagi Pak, berdiri Pak. Ya, Pak. Berapa anaknya? Anaknya berapa? Unek nore. Berapa anaknya? 7 Pak. Yang paling kecil umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Oh, berarti ya jek sregep lho. Alhamdulillah. Lihat tuh anak muda-muda kan. Terus anaknya yang kecil udah belajar Iqra? Yang kecil yang 7 tahun. Yang 7 tahun ya. Udah kelas SD, Pak. Udah SD, sudah belajar Iqra? Iya. Sudah selesai? Belum. Belum. Punya Quran enggak? Punya Quran. Yang jawab istrinya, saudara. Berarti oh. Terus apa lagi? Anaknya semua punya Quran? Tinggal 2. Semua. Semua punya Quran. Saudara, wis cukup Pak, cukup. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Cukup. Maksud saya gini loh, orang di luar jamaah ya, sak keluarga punya Quran 1-2 itu udah jagoan. Di jamaah ini sejamaah anaknya 7 semua punya Quran, kadang lebih dari 1. Gimana bang? Iya bang, enggak di sejamaah. Sampai rumah itu sumpek di sini kitab dong loh. Punya himpunan, semua punya himpunan. Iya kan? 7 orang ya 7 himpunan, lengkap. 7 orang ya kalau ngaji Bukhari semua punya Bukhari, Ibnu Majah. Sak keluarga punya Ibnu Majah semua enggak? Punya enggak? Apa share, apa bagi-bagi, pinjem bapaknya, pinjem anaknya? Hah? Takmuin ya? Enggak mungkin. Takmuin itu tidak mungkin. Maksudnya itu semua punya. Di luar jamaah, sejamaah kadang orang itu ya, saya datang ke tempat teman saya, anu pinjam Qurannya dong. Wah, di mana ya Quran? Saya tak tanya bapak. Ya Allah. Terus sak rumah itu orangnya 10, Qurannya 1, nggak tahu tempatnya di mana. Jamaah ini saman minta Quran dikasih insya Allah. Gimana loh? Saman minta, saya itu punya stok banyak Quran, saudara. Bukan jualan, saya memang senang Quran ada ini, saya ini. Alhamdulillah. Hidup kita Quran, di mana-mana Quran. Ya toh? Lah ini orang kalau beroi, saudara jamaah, melihat kita ini ya enggak pantas. Apa itu ahli surga? Lu jawab lu. Kita ini sungguh-sungguh ibadah, ya salat, ya ngaji, ya ibadah. Ya enggak minta gaji. Pak Tajab ini enggak ada gajinya, saudara. Gimana, Lur? Enggak ada gajinya. Kasih penter, penter itu pun juga apa saja jamaah. Ya bengsini ya sembarang kalir. Nguri jamaah sak gini, banyaknya. Sejamaah ini kalau enggak ada niatan orang yang hatinya suci enggak akan bisa masuk surga. Jadi kita sudah syukur pol dengan ilmu mangkul, syukur pol. Tepat apa ya sah ya apa akurat cepat untuk mendapatkannya, segar, halo segar, ya segar yang terakhir ya, segar, yang terakhir Yoni, segar tuh gini, mangkul dari Bapak Haji Nur Hasan tuh gini, karena di Jawa Timur ya, ngomongnya di Jawa Timur, ada yang tahu Kota Malang nggak di sini, pernah dengar Kota Malang, nah dengar ya, Kerang Alam, ya. Kalau yang nggak kalau enggak dari Malang ya Kadit Itreng, saudara. Ya, nah. Ngerti Kadit Itreng, saudara? Tidak ngerti itu Kadit Itreng, saudara. Malang itu air di Surabaya itu sumbernya itu dari pegunungan di Malang. Kalau orang datang langsung di pegunungan tempat sumber itu saja jamaah nyiduk bikin mie, bikin apa teh, bikin kopi, atau bahkan minum langsung, nggak jijik. Dan yakin ini dari sumber soalnya, seger. Tapi kalau sama-sama air sumber dari Malang, kita mau minum di Surabaya, kita mesti tanya. siapa yang bawa atau lewat mana? Nggih napa nggih? Ada orang ngomong air sak jurigen ini, air sak drum ini, air sak tangki ini datang dari sumber di Malang. Saudara, kita mesti tanya siapa supirnya, siapa yang masukin, gimana bawanya, dicampurin apa enggak? Atau datang dari Malang ke Surabaya. Kalau dari sini itu dari Bogor ke Jakarta. Dari Depok ya? Airnya dari Depok. Oh, Bogor, Depok, Jakarta. Iya, iya ngono. Gak gelem dilewati, Lur. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi, it's okay, no worries, don't worry. Stay cool, stay cool. Almarhum Haji Nur Hasan gambarkan gini, sumbernya di Bogor, minumnya di Jakarta. Kalau ke Jakarta tuh lewatnya Sungai Ciliwung, saudara. Halo, lewatnya Sungai Ciliwung sampai di Jakarta. Di Bogor rasanya segar, di Jakarta rasanya apa? Halo, rasanya apa? Soalnya sepanjang jalan udah kecampuran, saudara. Buang bangke ke situ, kencing ke situ. Gimana gimana? Jadi di sana segar, di situ. Tapi kalau dari Bogor lewat Depok, yon Depok ya toh, bukan Depro. Lewat pipa yang kuat bungkus sama ya toh. Biarpun pipa-pipa ini lewat WC, lewat sungai, lewat tempat-tempat kotor, dari sana rasanya sampai keluar tap di Jakarta itu sama. Karena apa? Lewat pipa yang terjaga. Tapi kalau lewat Kali Ciliwung, sana segar, di Jakarta apa rasanya? Pahit, bahkan racun. Agama juga gitu. Quran hadis ini kalau disampaikan secara mangkul ada urutannya, dan yang mangkulkan itu menjaga betul. Itu kayak masuk pipa itu, saudara. Dari zaman Nabi rasanya segar, sekarang tetap segar. Ya di jamaah ini. Meskipun kita bersolat diulang-ulang, Quran diulang-ulang. Nasihat 5 bab Quran di jamaah diulang-ulang. Tapi di hati kita itu rasanya enak, segar. Seperti zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau emir ini, saudara jamaah, kalau saya emir ini tidak menjaga kemangkulan, sama enggak akan mendengarkan. Tidak akan. Rasanya enggak sesegar zaman Nabi. Tapi karena saya menjaga kemangkulan, guru saya, jamaah semua menjaga kemangkulan ilmu murni ini, kita dengar berulang-ulang-ulang tetap enak. Karena dalilnya la yasba'ul mu'min min khairin yasma'u hatta yakuna muntahul jannah. Orang iman itu enggak kenyang-kenyang mendengarkan kebaikan sampai masuk surga. Inilah istimewanya ilmu mangkul. Terus ilmu mangkul itu yoni, saudara. Yoni itu bertuah, berwibawa. Orang berdebat dengan orang mangkul, saudara jamaah, udah grogi dulu. Grogi. Apalagi dipamerin bisa nerangin, bisa ini, bisa itu. Masya Allah, saudara. Saya SMP kelas 3, saudara. Punya murid ngaji guru SPG, guru PGA, bukan SPG, guru PGA, lulusan dari pondok Kebarongan Banyumas. Kebarongan tuh nggak tahu, ada yang tahu Kebarongan, pondok Kebarongan, kabupaten apa itu? Kayaknya sih ngerubah lho, gak ahli pondok KB berarti. Kebarongan tuh di Banyumas pokoknya, itu pondok top, saudara. Itu mangkul ke saya SMP, beliau ini sudah guru SMA, guru PGA. Saya mangkulkan Quran hadis setiap hari, tapi orangnya enggak ngaji. Datang cuma pengen mangkul tok, karena heran dengan cara saya memaknai. Saya ini sudah ngelontok ilmu nahwu, tapi lihat makna kamu ini, masya Allah. Masa sampean itu enggak pernah belajar ilmu nahwu? Enggak, Pak. Ini mangkul. Mangkul itu apa ya? Pindah. Dari guru ke murid, masa sampai bisa kayak gini? Ya kan diulang-ulang terus, Pak. Mangkul, mangkul, mangkul, mangkul, mangkul, mangkul. Tiap hari. bertahun-tahun berjamaah. Alhamdulillah jazakumullah khairah, kumgala paring barokah, jodoh yang barokah, sekolahnya lancar barokah, mertua yang barokah, biar. Hidup mulia mati masuk surga. Gak amin belas ya nara. Alhamdulillah. Dah ya, cukup ya ilmu mangkul. Ilmu mangkul ini akan bermanfaat untuk nanti penjelasan saya tentang perjalanan akhirat. Kumgala bareng barokah, istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.